Titelah tertinggal. Semoga kelak kita berjumpa pula. Titelah tertinggal. Semoga kelak kita berjumpa pula. Tercapai tujuannya.

puluh tahun yang telah lalu, di suatu pagi yang permai, datanglah sepucuk suratmu yang telah lama. Apa riang rasa hatiku yang tak dapat ku lupakan. Segera ku buka sampulnya dengan penuh pengharapan. Tetapi harapanku di saat itu kecewa. Yang ku terima hanyalah sampul kosong. Walaupun hatiku remuk reda, sampulnya ku simpan jua. Agar jadi hatiku remuk reda, sampulnya ku simpan jua. Agar jadi tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku. Pada masa dahulu berdua pertama penuh dengan rencana dan janji, telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi, sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang sebagai hiburanku. Karena kekasihku sekarang tinggalkan sapu tangan yang indah rupanya. Pandanglah riwayatnya, penuh ke alam masa gembira. Genggam di tanganku selalu sapu tangan ini. Tersimpan di dekatku selamaku hidup sampai mati. Kepadaku bulan menjadi saksi. Dan engkau telah berjanji sehidup dan semati. Kini kau cari yang lain, lupa dengan janjimu. Sudah ada gantinya. Kau lupa kepadaku. Oh sungguh malang nasibku. Kini kau telah jauh. Kau mengingkari janji. Kau pergi tak kembali. Berkilauan hati rindu. Gunung Slamet nan tampak jauh di sana, sebagai sumber kemakmuran Tirta Kencana. Warna air sungai nan jernih mengalir berkilauan, sungai pujaan bapa tani, menghibur hati rindu. Sana sebagai sumber kemakmuran Tirta Kencana. Di tepinya sungai Serayu, waktu fajar menyingsing, pelangi merona warnanya, liur melambai-lambai. Warna air sungai mengalir berkilauan, sungai pujaan bapa tani, menghibur hati rindu. Thank you. aku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala dan makmur, pulau kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala see you. bangkai anggrek bulan yang hampir gugur layu kini segar kembali. Entah mengapa bunga anggrek yang kusayang kini tersenyum berdendang bila engkau berduka. Matahari tak bersinar lagi, hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu dewiku bermata hatiku. Ku bayangkan di setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang harapan hati. Hari bahagia menanti, hatiku untukmu hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan setiap waktu bagai embun pagi hari, bunga-bunga segar lagi berkembang harapan hati. Hari bahagia sedang lari. hati. Tanya terkena hutan sawah ladang lautan simpanan kekayaan kini ibu sedang dan berdoa selamanya. denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata impian hidup bahagia terbayang nyata. Tanpamu apa artinya, tanpamu terasa hampa, gairah hidup kan musnah selamanya. Denganmu aku merasa, denganmu pastikan nyata impian hidup bahagia terbayang nyata. Bila ku sedang pilu kau menghiburku, kau buat aku tersenyum kembali. Bila ku ingin manja engkau segera membelaiku dengan cinta dan kasihmu. Jumpa pula, jumpa. dari mana gerangan Tuhan, juita saya dari bulankah Tuhan. Dari mana gerangan Tuhan, juita saya dari bulankah Tuhan. Ketika kereta hampirlah tiba Jatinegara, kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Esok lusa boleh kita jumpa pula. Padanya saksi. Kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hidupku. Oh, angin malam bawa datuk kepadanya. sejak saat itu nurani terganggu di setiap waktu. Teringat selalu pada senyummu, ingin ku bertemu sekilas nampaklah. Seberang sana menunaikan tugasmu senja di batas kota terlukis di dalam kalbu hanya bila kau kembali hidupku akan bahagia. Tatap insan yang haus akan belayan.

sebelum aku mati.